Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki. Kalau disebut kata rezeki, maka bayangan orang adalah harta. Mau kemana, pergi pagi pulang petang, mau cari rezeki, artinya harta. Sehingga kalau tidak mendapat harta, berarti tidak dapat rezeki. Kalau ada orang yang tidak punya harta, berarti tidak punya rezeki. Karena pemahaman yang begitu sempit. Bagaimana pandangan Islam tentang rezeki? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Perempuan-perempuan menyusukan anaknya selama 2 tahun yang merupakan kesempurnaan. Menyusukan anak itu sempurnanya 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Anak-anak itu ada rezekinya dan ada pakaiannya. Jadi makna rezeki yang paling sempit adalah makanan. Sehingga pakaian itu pun tidak disebut rezeki. Paling sempit makna rezeki adalah makanan. Wa'alal mauludi, anak-anak itu ada rezekinya, yaitu air susu ibunya. Sedangkan pakaian tidak disebut rezeki. Jadi kalau cerita makna rezeki yang paling sempit, ya makan itulah rezeki. Tapi lalu kemudian rezeki menjadi amat sangat luas. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Berikanlah aku rezeki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang kehidupan juga disebut dengan rezeki. Makna yang luas. Jadi kalau kita mau sempit sekali rezeki, ya makanan sarapan pagi, makan siang, makan malam itulah cuma rezeki. Tapi kalau yang lebih luasnya, pemahaman yang benar tentang agama pun juga disebut rezeki. Lalu, pemahaman mana yang ingin kita sampaikan? Asal kata rezeki itu adalah harta, makanan. Tapi kemudian makna umum dari rezeki itu, semua yang membawa kepada kebaikan adalah rezeki. Sahabat yang baik, rezeki. Tetangga yang soleh, rezeki. Istri solihah, rezeki. Anak-anak, rezeki. Lalu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar ahli tafsir dari Al-Azhar Kairo Mesir, mengatakan rezeki yang paling tinggi adalah al-afiyah, kebaikan. Baik mata, baik telinga, baik hati, baik pikiran, baik kawan, baik sahabat, baik harta, baik rumah, baik keluarga, baik kerja. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, kebaikan. Kalau kamu mau berdoa, mintalah afiyah. Maka kita selalu menjawab atau mendoakan kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat wal afiat, sehat wal afiat, kebaikan dalam segala hal. Rezeki yang paling sempit adalah harta, mobil, rumah, kendaraan, emas, perak, cincin, gelang, rantai, uang. Rezeki yang paling rendah, rezeki paling tinggi, kebaikan dalam segala hal. Rezeki yang paling afdal, anak-anak soleh dan soleha. Tapi kesempurnaan rezeki adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan rezeki, tamamur rizqi ridha Allah. Kesempurnaan rezeki adalah ketika kita mencapai ridha Allah. Dan orang yang diridhai Allah itu orang yang ridha menerima keputusan, menerima qada dan qadar setelah usaha dan ikhtiar. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang rezeki membuat kita selalu mensyukuri rezeki, karena kita tidak membatasi rezeki hanya pada materi saja. Berkah selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rezeki, baik berbentuk materi maupun non-materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.